Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang Al-Usulu Thalathah. Kita sudah sampai pada pembahasan Arkanul Iman atau Rukun Iman, dan pembahasan kita sudah sampai pada Rukun Iman yang kelima, yaitu Iman kepada Hari Akhir. Di antara cakupan dari Iman kepada Hari Akhir adalah Iman kepada tanda-tanda kiamat. Dan kita sedang membahas tanda kiamat yang kedua, yaitu tanda kecil yang sudah terjadi dan masih tetap terjadi. Terakhir, pada hari Senin yang lalu kita sudah bahas tanda hari kiamat tersebut adalah iltimasul ilmi indal asogir, ilmu dipelajari dari orang bodoh. Maksudnya bodoh tentang Islam, walaupun dia pintar dalam urusan dunia. Dia bergelar profesor, doktor, insinyur, dan yang lain-lain dalam urusan dunia, dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, dalam bidang IT. Tapi bodoh tentang Islam, tapi berbicara dan mengajar Islam. Orang-orang awam belajar Islam kepada orang tersebut. Dia sesat dan menyesatkan. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Kita lanjutkan masih tanda-tanda kecil hari kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi. Tanda berikutnya adalah zuhurul kasiyatil ariyat. Ini sudah terjadi banyak di mana-mana. Ya. Munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang dimaksud adalah munculnya wanita yang keluar dari adab-adab syariat. Mereka memakai pakaian tapi auratnya masih terbuka. Sebagian dari auratnya ditutup, sebagian aurat yang lainnya terbuka. Mereka menampakkan perhiasannya, rambutnya, dan beberapa bagian dari badannya yang harusnya ditutup. Leher ke atasnya terbuka. Yang tertutup itu leher ke bawah sampai lutut, kadang cuma sampai paha. Tangan atau lengannya hanya menutupi sampai di atas sikut sedikit. Nah, sikut sampai ujung jarinya terbuka. Lutut ke bawah, kadang paha ke bawah terbuka. Yang lebih parah, para ABG sekarang, dari atas ditutup, bawah ditutup, tengah-tengah udel kemana-mana. Itu banyak terjadi, dan ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat, sudah dekatnya kiamat. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala suruj ka asbahir rihal yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim ka asnimatil bukhat al-ijaf al-inuhum il'anuhum fa'innahunna mal'unat. Kata Nabi SAW akan muncul di akhir zaman umat ini beberapa laki-laki yang menunggangi binatang suruj seperti menunggangi rihal. Suruj itu artinya kendaraan atau binatang yang ditunggangi tapi ukurannya kecil. Kalau rihal, unta yang besar. Jadi orang itu menaiki kendaraan kecil tapi berlaku berlagak seperti menunggangi kendaraan mewah. Yanziluna ala abwabil masjid. Mereka turun di depan pintu-pintu masjid. Nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Para wanita mereka itu berpakaian tapi telanjang. Ala ru'usihim ka'asnimatil bukhat al-ijaf. Di atas kepala mereka itu rambutnya seperti pungguk unta yang miring. Jadi muncugug gitu ke atas. Il'anuhunna, laknatlah mereka. Fa'innahunna mal'unat. Karena memang mereka wanita-wanita terlaknat. Nabi SAW menyuruh melaknat mereka. Karena apa? Karena wanita-wanita seperti itu menimbulkan bahaya bagi orang lain. Para laki-laki akan banyak terjerumus dalam dosa. Melihat ada wanita yang terbuka auratnya, olohok itu. Olohok tenaun. Bengong. Kalau bengong kan bingung. Ini mah bukan bengong bingung. Tapi apa? Khusyuk menatap. Kadang sampai ngiler segala macam. Dosakah mereka? Iya dosa. Apalagi wanita yang seperti itu biasanya selain auratnya terbuka, parfumnya kemana-mana. Mungkin satu botol disemprotkan habis ke badan. Minyak wangi. Ya sudah wangi, ya sudah terbuka auratnya. Laki-laki yang lemah iman terjerumus ke dalam dosa. Banyak laki-laki yang terjerumus ke dalam dosa karena mereka. Karena wanita yang mengumbar aurat. Makanya bahaya. Kata Nabi SAW, il'anuhun. Laknatlah mereka. Fa'innahunna mal'unat. Karena mereka itu memang terlaknat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Syekh Ahmad Syakir menyatakan isnaduhu sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, lalu Imam Al-Hakim menyatakan, hadza hadisun sahihun ala syartis syaikhain walam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim ini tidak mengeluarkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhir hadhil ummah rijalun yarkabuna alal mayathir hatta ya'tu abwaba masajidihim nisa'uhum kasiyatun ariyat. Akan muncul di akhir zaman dari umat ini beberapa laki-laki yang menunggang di atas kendaraan dalam keadaan mayathir. Makna mayathir adalah ashabul jamil, pakaian yang mewah, yang indah, pakaiannya bagus, pakai kendaraan, mereka datang ke pintu-pintu masjid, para wanitanya berpakaian tapi telanjang. Bayangkan, mau datang ke masjid, pakaiannya seronok seperti itu. Karena sekarang mah ibu-ibu pengajian teh membentuk majlis taklim, ada pengajian rutin di masjid. Seringkali bagi ibu-ibu yang imannya kurang jadi ajang pamer. Pamer apa? Ah, segala macam. Pertama pamer kendaraan. Kendaraannya apa? Bagus-bagus. Sengaja diturunkan di depan masjid biar semua jamaah yang ada lihat. Uluh, mobilnya. Kedua, pakaiannya. Baik dari segi bahan yang mahal dan mewah, ataupun dari segi modenya, model pakaiannya. Ketiga, biasa nama camrok nu kitu teh. Camrok teh naon bahasa Indonesia na. Biasanya kosmetiknya ditempel pakai apa namanya lipstick. Terus alisnya dikerik. Setelah dikerik, kemudian dibuat lagi alis baru dengan spidol di atas matanya. Seolah-olah alis pemberian Allah mah gak bagus, melengkungnya kesananya, dihapus. Kemudian dibikin alis palsu yang garisnya berbeda dengan yang asli. Itu ke masjid, bayangkan. Dan pasti parfumnya dari Paris, Prancis, yang satu tetesnya mungkin berharga jutaan. Jadi ajang pamer. Tasnya nih, harganya bisa ratusan juta. Nah, dari apa tas yang ratusan jutanya? Dari emas gitu. Nah, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, maknanya pakaian itu mungkin pertama tidak menutup seluruh aurat. Kedua, mungkin menutup seluruh aurat. Pakai kerudung, tapi mencetak. Ketat. Siga leupeut. Kayak leupeut. Leupeut ini hanya ada di Sunda. Di daerah Jawa mungkin ada, tapi namanya bukan leupeut. Orang Jawa gak bisa nyebut leupeut, nyebut leupeut lepet. Tahu lepet? Bukan lepet, leupeut. Jadi kayak lontong yang terbuat dari beras, tapi agak besar, dibungkus oleh daun pisang, dikukus, terus tengah-tengahnya itu ditali pakai tali dari bambu. Hinis-hinis naon bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Hinis. Mana hinis itu terang? Hinis itu. Sembilu naon? Sembilu. Nah, jadi mencetak. Ya, kayak leupeut begitu. Jadi bagian pinggangnya itu pakai ikat pinggang untuk menunjukkan kelangsingan bentuk badannya, bodinya. Ya seksi, ya menarik, ya parfumnya kemana-mana. Itu mau ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari ahli neraka yang aku tidak pernah melihat. Artinya, dua golongan ini di zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi nanti di akhir zaman akan muncul. Menjelang hari kiamat. Dua golongan manusia ini, ahli neraka, aku tidak pernah melihatnya, kata Nabi SAW. Golongan pertama, qaumun ma'hum siyab. Ka'adnabil baqar yadrimuna bihan nas. Yang pertama, orang yang memiliki cameti, pecut, cambuk, seperti ekor sapi. Kemudian dia memukuli manusia dengan cameti itu, dengan cambuk itu. Ini maknanya penguasa yang zalim. Dia punya kekuasaan. Camati itu simbol dari kekuasaan. Lalu memukili orang. Dia berbuat zalim kepada rakyat yang dipimpinnya. Menipu, menggasak harta rakyatnya. Dan ini nanti akan ada, kata Nabi SAW. Golongan kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun, mereka memiringkan, ma'ilatun, dan mereka miring. Makna mumilatun, ma'ilatun, mereka miring dan memiringkan, ada empat makna. Pertama, ma'ilat za'igat anto'atillahi ta'ala. Miring itu artinya mereka sesat menyimpang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiringkan artinya membuat orang lain jadi berdosa juga. Dia miring maksudnya menyimpang dari aturan Allah dengan berpakaian tapi telanjang, itu dosa. Dirinya sendiri dosa, mumilat membuat orang lain juga jadi dosa. Laki-laki yang melihatnya jadi berdosa juga. Ini wanita-wanita tersebut, dia sudah berpakaian tapi telanjang, dia berdosa dengan perbuatannya dan menyebabkan orang lain jadi berdosa pula. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhat. Kepala mereka seperti punggung unta. Punduk unta, tahu kan? Jadi mungkin rambutnya panjang, digelung, digulung rambutnya di atas, terus memakai kerudung. Muncugug itu rambutnya. Seperti punduk unta yang miring. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulna al-jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, mereka juga tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Padahal bau surga bisa tercium dalam jarak yang sangat jauh. Kalau tidak bisa mencium bau surga, berarti ke neraka. Makanya Nabi SAW menyatakan, dua golongan manusia yang di zamanku tidak ada. Aku tidak pernah melihatnya. Wanita-wanita di zaman Nabi SAW tertutup seluruh auratnya. Penguasa di zaman Nabi SAW, ya beliau sendiri adil dan bijaksana. Tidak zalim kepada warganya. Tapi nanti di akhir zaman, dua golongan ini akan muncul. Coba, kira-kira dua golongan ini sudah ada enggak sekarang? Banyak. Betapa banyaknya penguasa-penguasa di hampir seluruh negara zalim kepada rakyatnya. Nipu ya, korupsi. Zalim menggusur hak warga secara zalim dan seterusnya. Banyak. Kedua, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang sekarang sudah ada? Bukan sudah ada. Tiba heula. Dari dulu juga sudah muncul. Para ABG itu sudah tidak punya rasa malu lagi mengobrol auratnya. Hanya memakai t-shirt, t-shirt kaos, terus yang pendek yang di atas pusar. Pakai celana pendek di bawah pusar. Pusarnya kelihatan, pahanya kelihatan, sebagian dadanya kelihatan, apalagi rambut dan seterusnya. Sudah diobral begitu, ada laki-laki yang menatap, apa bilangnya? Eh mas, jaga tuh mata. Orang yang menatapnya dibentak, jaga itu mata. Dia sering tidak menjaga auratnya. Untuk apa dibuka? Kalau bukan untuk dilihat kan? Ketika ada yang melihat, jaga tuh mata. Terbalik, itu jaga auratmu gitu mestinya ya. Oleh karena itulah, Maka fenomena munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang ini sudah ada sekarang. Dan ini menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa salah satu di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berkata Al-Imam Muslim di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, وهذه الأحاديث من معجزة النبوة فقد وقع وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عصرنا هذا وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا. Hadis-hadis tadi termasuk mukjizat kenabian dan telah terjadi. Padahal ini zaman Imam An-Nawawi itu zaman abad ke-7 atau ke-6. Abad ke-7 ya. Abad ke-7 Hijrah. Sekarang kita sudah ada pada abad keberapa? Ke-15 Hijriah. Jadi ini 8 abad yang lalu. Kata Imam An-Nawawi, hadis-hadis tadi termasuk mukjizat kenabian. Karena apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis itu belum ada di zaman Nabi, tapi nanti akan ada dan betul terjadi. Dan ini sudah terjadi sebelum zaman kita ini, kata Imam An-Nawawi, dan zaman sekarang lebih banyak lagi. Aduh, kebayang kalau Imam An-Nawawi melihat wanita-wanita zaman sekarangnya. Lebih banyak lagi, terbanyak dibandingkan dengan yang menutup aurat. Nabi SAW menyebut wanita-wanita itu berpakaian tapi telanjang karena beberapa hal. Pertama, wanita itu berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Tidak menutup seluruh aurat, hanya aurat-aurat yang vitalnya saja. Tapi aurat yang lain seperti leher, seperti lutut ke bawah, seperti sikut yang juga itu aurat tidak tertutup. Apalagi rambut. Kedua, mungkin mereka ini menutup seluruh aurat, tapi ketat, menampakkan bentuk tubuh. Inilah yang disebut dengan para hijaber gaul. Pakai hijab, tapi hijabnya itu dimodel-model. Hijabnya itu direka sedemikian rupa sehingga tampak cantik dan menarik. Padahal maksud utama hijab itu menyembunyikan daya tarik wanita dari laki-laki. Ini malah dimodel-model untuk terlihat semakin menarik. Bentuk tubuhnya kelihatan karena ketat. Harusnya longgar menyembunyikan bentuk tubuh. Ini mah sengaja diketatkan agar bentuk tubuhnya yang seksi kelihatan oleh orang. Lalu laki-laki, ini orang, ini wanita sudah solehah, langsing, cantik, seksi lagi. Kayaknya begitu tuh. Ini juga sama, berpakaian tapi telanjang. Atau yang ketiganya, longgar, menutup aurat tapi tipis sehingga transparan. Transparan teh tembus pandang. Kelihatan. Warna kulitnya kelihatan. Ini juga sama, berpakaian tapi telanjang. Nah, dan ini nanti akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu di antara tanda kiamat. Dan ini sudah banyak yang terjadi sekarang. Inilah tanda kiamat pertama yang kita bahas pada hari ini. Kedua, nah kalau yang ini mungkin jarang. Susah mencari yang kayak begini. Tapi nanti ini akan muncul di akhir zaman. Apakah tanda yang sekarang ini sudah ada, apakah tidak? Apakah itu? Yaitu sidqu ru'yal mu'min. Benarnya mimpi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin mimpi dengan mimpi yang sangat jelas, mimpinya esoknya jadi kenyataan tanpa harus ditakwil. Sudah terjadikah sekarang? Rasanya belumnya. Kita juga sering mimpi, tapi mimpinya tepararuguh. Mimpinya yang menakutkan. Mimpi dikejar orang gila, gitu ya. Mimpi dikejar ulat. Ulatnya cepat, kitanya kalau larinya susah bangetnya. Mau teriak gak bisa. Di antara tanda kiamat adalah munculnya fenomena yang bagus sebenarnya, yaitu terbuktinya mimpi seorang mukmin, dan ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Wa kullama kana al-mar'u shadiqan fi imanihi kanat ru'yahu shadiqah. Setiap kali seorang mukmin benar keimanannya, imannya benar mendalam, tauhidnya tertanam secara kuat di dalam jiwanya, pemahaman tentang akidah dan tauhidnya lurus, amalnya juga bagus, maka mimpinya akan semakin benar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza qtaraba az-zaman lam takid ru'yal muslim takdzib. Wa asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha." Wa ru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Coba perhatikan sabda Nabi SAW. Kalau mimpi kita ingin benar, coba terapkan resepnya seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini. Apabila sudah dekat kiamat, hampir-hampir mimpi seorang muslim tidak bohong, selalu benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di kalangan mereka adalah orang yang paling jujur dalam bicara. Nah, kalau kita ingin mimpi kita benar, jujurlah dalam bicara. Jangan berdusta, jangan ngabohong. Sekarang ini orang banyak berdusta tanpa merasa itu sebuah kedustaan. Apa bentuknya? Bentuknya ngadongeng. Bercerita tentang cerita yang fiktif. Yang fiktif itu yang tidak ada dalam kenyataan. Kalau di Sunda ada kisah si Kabayan. Apakah si Kabayan itu real dan nyata? Ya, tidak. Kisah-kisahnya dikarang sekedar untuk membuat orang tertawa. Karangan itu dusta. Adanya cerpen, cerita pendek, cerbung, cerita nyambung, adanya novel, adanya komik, adanya romans, adanya semua cerita-cerita yang dikarang-karang itu seluruhnya kedustaan. Karena berbicara tentang sesuatu yang tidak ada dalam realita. Nah, tapi orang yang seperti itu tidak merasa itu sebagai sebuah kedustaan. Parahnya lagi, ini banyak dilakukan oleh para ustaz untuk memberikan bumbu kepada ceramahnya, untuk membuat mustami atau pendengarnya tertawa. Kadang si ustaz suka ngadongeng-dongeng-dongeng fiktif yang dianggap lucu. Dikarang-karang. Maka itu sebuah kedustaan. Tapi tidak merasa pelakunya sedang berdusta. Disangkanya mas sedang ngabodor. Ya, ngabodor tapi dengan kedustaan. Maka itu tidak boleh. Jadi kata Nabi SAW, orang yang paling benar mimpinya di antara kalianlah orang yang paling jujur dalam hal berbicara. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Jadi ada 45 bagian kenabian. Salah satu di antara bagian dari kenabian ini adalah mimpi yang benar. Kalau para nabi mimpi, mimpinya adalah wahyu. Dan pasti benar. Ini salah satu bagian di antara kenabian adalah mimpi yang benar. Dan bagian kenabian seluruhnya 45 bagian. Kata Nabi SAW, waru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim salah satu bagian di antara 45 bagian dari kenabian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam takid ru'yal mu'min takdzib wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir mimpi seorang mukmin tidak dusta, tidak bohong, alias pasti benar, dan apa yang menjadi bagian dari kenabian tidak mungkin kedustaan, tidak mungkin berupa kedustaan. Ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Apakah sudah terjadi pada zaman sekarang? Mungkin ada, tapi sangat jarang, entah di mana, entah siapanya. Kita sering enggak mimpi? Sering, hampir setiap malam mimpi. Apakah pernah enggak mimpi kita nyata jadi kenyataan? Enggak. Terus terang aja, saya sering mimpi. Tapi rasanya belum pernah tuh mimpi kisah jadi kenyataan gitu ya. Sering mimpi dapat uang banyak. Begitu bangun enggak ada. Sering mimpi bisa terbang, ngelayang gitu. Begitu bangun ya tetap di kasur. Padahal mimpinya enak, bisa terbang, bisa melihat dari awan, menerima uang yang banyak dalam bentuk kepingan-kepingan emas gitu ya, di sakuan, sakunya penuh, begitu bangun sakunya kosong, malah gak ada sakunya. Berkata Ibnu Abi Hamzah ketika menjelaskan hadis tersebut, makna kauni ru'yal mu'min fi akhir zaman la takadu takdzib annaha taqa'u ghaliban 'alal wajhi alladhi la yahtaju ila at-ta'bir fala yadkhuluha al-kadhib bi khilafi man qabla fa innaha qad yakhfa ta'wiluha fa yu'abbiruha al-'abir fala taqa' kama qala. Adapun makna mimpi seorang mukmin di akhir zaman hampir-hampir tidak bohong, maknanya umumnya mimpinya itu benar, terjadi tanpa harus ditakdir dan tidak mengandung unsur kedustaan seperti sebelumnya. Kalau orang-orang zaman dahulu kadang-kadang takwil dari mimpi itu begitu samar, kemudian ditakwil oleh ahlinya, tapi ternyata tidak terjadi. Memang adakah ilmu takwil mimpi? Iya ada. Bahkan menjadi salah satu mukjizat dari salah seorang nabi. Siapa nabi yang ahli takwil mimpi? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Takwilnya selalu benar yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Ketika beliau di penjara, ada dua orang kawannya di penjara mimpi. Yang satu bermimpi di atas kepalanya ada serbuk-serbuk roti lalu dipatuki dengan burung. Yang kedua mimpi dia memerah anggur untuk dijadikan minuman. Oleh Nabi Yusuf ditakwil, oh kamu nih yang ada roti di kepala dan dipatuki, kamu sebentar lagi dipenggal, dihukum mati. Adapun yang memerah anggur, sebentar lagi kamu bebas dan akan menjadi pelayan raja yang kerjanya memerah anggur dan disajikan untuk minuman sang raja. Betul dua-duanya tuh. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada orang yang akan dibebaskan itu, nanti kalau kamu ketemu raja bilang, aku Yusuf ada di penjara sini ya, sebab raja gak tahu. baik akan diberitahukan. Dilupakan oleh setan. Setelah bebas mah apa? Lupa, plengles gitu nya lupa. Enggak ingat sama sekali kepada Yusuf. Terus bertahun-tahun ingat-ingat ketika sang raja mimpi. Mimpinya ada 7 ekor sapi kurus ya memakan 7 ekor sapi gemuk. Raja bingung, ini mimpi begitu jelas, begitu gamblang, berkali-kali, apa takwilnya? Seluruh ahli takwil mimpi dipanggil, enggak ada yang benar. Enggak ada yang bisa. Barulah si pelayan tadi ingat ke Yusuf. Oh, dulu juga saya di penjara, mimpi dan ditakwil oleh Nabi Yusuf. Benar. Baru bilang tuhnya ke raja. Oh, mana Yusufnya naik? Lalu dikeluarkan, baru ditakwil mimpinya dan takwilnya benar. Ada enggak ilmu takwil mimpi? Iya, ada. Apakah hanya zaman dahulu atau sekarang? Ada sekarang juga. Tapi ahli takwil mimpi harus seorang ulama. Harus orang yang soleh. Tidak semua ulama bisa jadi ahli takwil mimpi. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kalau beliau bermimpi, suatu malam beliau suka pergi ke ahli takwil mimpi. Bertanya tentang takwil mimpi yang dialaminya. Bahkan Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala dikenal sebagai seorang ahli takwil mimpi dan punya kitab khusus tentang takwil mimpi. Adapun pada zaman sekarang kita tidak tahu siapa ahli takwil mimpi. Masih kata Ibnu Abi Hamzah, wal hikmatu fi ikhtisasi dzalika bi akhir zaman anna al-mu'mina fi dzalika al-waqti yakunu ghariban kama fil hadis. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Hikmah kenapa di akhir zaman dikhususkan di waktu itu hanya mimpi orang mukmin saja yang benar. Karena di waktu tersebut orang mukmin akan sedikit dan diasingkan oleh mayoritas manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban. Islam pada mulanya dianggap ajaran yang asing, yang aneh, yang ditentang oleh masyarakat. Ketika Nabi pertama mendakwahkan Islam, bagaimana reaksi masyarakat? Menentang. Memusuhi, dianggap ajaran aneh karena apa? Karena menjelek-jelekan agama dan keyakinan mereka. Jelek-jelekan penyembahan terhadap patung berhala, kepercayaan kepada nenek-nenek moyang. Patung berhala itu kan, Lata dan Uzza itu patung penjelmaan nenek moyang mereka dahulu. Orang soleh, wali Allah. Lata, Uzza dulu adalah wali Allah, orang soleh. Lalu dibuat patungnya, lalu disembah-sembah. Ketika penyembahan kepada patung orang soleh ini dianggap musyrik, ngamuk mereka. Nah, lalu Nabi dan para sahabat yang mengikuti jadi diasingkan. Dihina, dicaci maki, dianggap sesat, dianggap pemecah belah persatuan bangsa Arab. Wah, segala macam itu diasingkan. Sayaudu ghoriban, dan nanti di akhir zaman Islam ini akan dianggap aneh dan asing pula oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat walaupun ngaku muslim, walaupun ngaku muslim, tapi sudah tidak mengenal lagi ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka hanya mengenal ajaran Islam itu dari tradisi yang dicampur dengan tradisi kebiasaan yang mereka ambil dari nenek moyang leluhur mereka. Seperti di Indonesia, leluhur orang Indonesia ini umumnya dulunya agamanya sebelum Islam datang apa? Agama Hindu, agama Buddha, ya, animisme, dinamisme. Animisme itu kepercayaan kepada roh-roh orang-orang yang sudah mati. Dinamisme itu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap sakti, punya keramat seperti cincin, batu, ali, keris, segala macam. Itu agama leluhur sebelum Islam datang bagi bangsa Indonesia. Itu terus terwariskan turun-temurun. Makanya ritual-ritual yang mereka lakukan banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Ketika Islam datang, sedikit demi sedikit tercampur-tercampur sampai sekarang. Ketika datang Islam yang sebenarnya bertentangan dengan hal itu, mereka ngamuk. Jadi Islam dianggap aneh dan asing. Orang yang mengamalkan dianggap aneh dan diasingkan juga. Jadi sedikit orang mukmin saat itu. Dan terzolimi. Disebut orang sesat, padahal yang nuduhnya yang sesat. Disebut agama anyar, anyar itu baru, agama aneh gitu ya. Padahal dirinya lah yang aneh. Karena sedikit diasingkan, dizolimi, maka mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Oleh karena itulah, fayukramu biru'yati sholihah, maka orang mukmin yang terzolimi tadi di akhir zaman, Allah akan muliakan dengan cara diberikan mimpi yang benar. Ketika orang-orang jauh dari Islam. Para ulama, kata Imam Ibnu Hajar, ikhtilaf tentang kapankah terjadinya zaman tersebut. Karena kita sekarang mengalami, kayaknya belum adanya mimpi yang benar sekarang. Mungkin mimpi kita belum. Mungkin ada orang lain yang mimpinya benar, tapi dia tidak memberitahukan. Orang ini orang mukmin, bukan dukun, bukan sama sekali. Kapankah zaman tersebut? Pertama, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Anna dhalika yaqau idha qtarabatis sa'ah wa khubidu aktharul ilm. ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال وأصبح الناس على مثل الفطرة فهم محتاجون إلى مجدد ومذكر لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء لكن لما كان نبينا آخر الأنبياء وتعذرت النبوة في هذه الأمة فإنهم يعوضون بالمراء الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة يتقرب الزمان ويقبض العلم. Pertama, bahwa hal tersebut akan terjadi ketika kiamat sudah dekat. Dan dicabutnya para ulama, maksudnya diwafatkan. Dan sudah lunturnya beberapa rambu-rambu syariat. Karena banyaknya fitnah dan banyaknya peperangan. Lalu manusia yang hidup di zaman itu seolah-olah hidup di masa fatrah. Fatrah teh masa ketika kosong dari para nabi. Tidak ada nabi di zaman itu. Mereka membutuhkan seorang mujaddid, seorang yang memberikan peringatan ketika ajaran Islam sudah luntur satu demi satu. Sebagaimana umat-umat terdahulu begitu sudah jauh menyimpang, dikirim seorang nabi. Tapi karena Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir, yang tidak mungkin lagi ada nabi yang turun di umat ini, maka kedatangan nabi tersebut diganti oleh mimpi yang benar dari seorang mukmin sejati. Dan mimpi tersebut termasuk salah satu bagian dari kenabian. Ya. Dan pernyataan ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah yang menyatakan, yataqarrabu zaman wa yuqbadul ilm. Sudah dekat hari kiamat dan diangkatlah ilmu. Imam Ibnu Hajar menyatakan pendapat inilah pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat-pendapat yang lainnya. Inilah yang kedua dari tanda kiamat yang kita bahas pada hari ini, yaitu mimpi yang benar dari seorang mukmin. Ya, rupanya pagi ini kita hanya membahas dua tanda saja dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Nanti tanda-tanda berikutnya akan kita jelaskan pada masa yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Akhi Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas materi kajian yang di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sudah ada telepon Ustaz? Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Ibu? Bu Yati di Malang, Ustaz. Ya, silakan Bu. Ya, Ustaz, beda dengan tema. Bukan ini, kalau ini Ustaz, meriditin emas, ya untuk 10 bulan gitu ya. Kadang jadi lebih gak apa-apa. Itu bagaimana boleh gitu Ustaz, halal gitu. Minta penjelasannya. Afan wa jazakallahu khair. Uzain, bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Iya, kalau kita mengkreditkan barang 10 bulan atau bisa lebih kayak gitu, itu bagaimana hukumnya katanya? Ya. Boleh enggak kredit barang? Boleh. Menjual atau membeli barang secara kredit dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, barang yang kita jual atau barang yang kita beli adalah barang yang sudah menjadi milik si penjual, bukan milik orang lain. Kedua, tidak boleh ada unsur bunga bagi setoran yang terlambat. Umpamanya terakhir harus setor, harus bayar tanggal 10. Lewat tanggal 10, kalau dibayar tanggal 11 ada denda. Satu hari 5.000 dendanya, dua hari 10.000. Denda itu bunga. Maka tidak boleh ada unsur bunga seperti itu. Ketiga, tidak boleh ada uang hangus dan sita barang secara zalim bila si kreditur tidak bisa melanjutkan kreditannya. Umpamanya dikredit harga sebuah barang, umpamanya kulkas, harganya dijual 5 juta. 10 bulan, sebulannya 500 ribu. Sudah bayar 8 kali. Pas ke-9, ke-10-nya tidak mampu. Mungkin dia di PHK, mungkin ada musibah sehingga tidak bisa melanjutkan lagi. Akibatnya apa? Kulkasnya disita dan uang yang sudah distorkan hangus. Maka itu tidak boleh karena kedzaliman. Mestinya boleh si barang yang di ini kan dijual pada waktu tersebut. Kalau umpamanya dijualnya yang tadinya harganya 5 juta karena sudah 8 bulan dijual menjadi 3 juta umpamanya, sedangkan orang itu sudah mencicil 8 kali. Berarti sudah mencicil 4 juta, berarti tinggal apa? 1 juta lagi ya. Maka kalau harga kulkas itu terjual 3 juta, ambil 1 juta oleh orang yang mengkreditkan, 2 juta kembalikan lagi kepada orang tadi. Jadi tidak ada unsur kedzaliman. Jadi hukum asal mengkreditkan barang, baik kita yang mengkredit atau kita yang menjual secara kredit, dibolehkan asal tidak ada unsur-unsur yang tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Mangga Dai Muzain. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah menunggu. Halo, Bu. Halo. Sudah putus. Oh, sudah putus mungkin. Silakan kepada penelpon yang akan bertanya kepada Ustaz Abu Haidar, kami persilakan. Sementara kita akan bacakan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Albayan Cianjur. Dari hamba Allah di Cianjur. Oh, ada penelpon sebentarnya. Ya, assalamualaikum. Salam. Ustaz, punten anu namanya teh. Maksudnya ngiriditin emas, Ustaz, boleh enggak gitu, Ustaz? Maksudnya yang barusan itu ngiriditin emas itu. Ustaz. Oh, ngiriditkan emas. Iya. Iya. Sudah? Sudah, Ustaz. Iya. Kalau emas tidak boleh dikreditkan. Karena apa? Karena emas itu bentuk lain dari uang. Jadi sama dengan menjual uang dengan cara dikreditkan. Nggak boleh. Pertama nggak boleh dikredit. Kedua tidak boleh diutang. Harus cash. Sama dengan umpamanya nukar uang. Dari uang asing, falas, valuta asing, baik dolar, euro, yen, real, itu tidak boleh nih uang dolarnya dulu, uang rupiahnya besok. Tidak boleh. Harus cash saat itu karena itu sharaf. Karena itu menukar, tidak boleh seperti itu. Jadi emas atau uang-uang falas itu tidak boleh dikreditkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon satu lagi ya. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallah. Saya Ibu Rumi dari Bojongkoang. Ada yang ditanyakan masalah umroh Ustaz. Ada seorang yang katanya dia dapat ilmunya dari internet, lalu itu juga berdasarkan hadis, katanya umroh yang sudah melakukan haji tamatu masih punya kewajiban untuk umroh, jadi umrohnya harus diulang dan itu hukumnya katanya wajib gitu Ustaz. Padahal setahu saya secara umum mungkin umroh itu kan sunnah Ustaz ya, jadi mohon intinya penjelasan ini Ustaz bagaimana itu. Itu aja Ustaz. Iya. Iya, barakallahu fik kepada ibu yang bertanya barusan. Haji tamatu iya. Haji tamatu itu melakukan ya umroh untuk haji di musim haji. Harus ada umrohnya. Kalau tidak ada umrohnya, ya namanya haji ifrad. Bukan tamatu lagi. Jadi, kalau orang Indonesia melakukan haji tamatu. Dia berangkat dari sini, langsung ke sana melakukan umroh dulu. Dan umrohnya dilakukan di bulan haji. Dan bulan haji dimulai dari bulan Syawal. Syawal itu sudah masuk bulan haji. Bulan haram maksudnya ya. Boleh. Jadi haji tamatu. Umrah dulu, setelah umrah selesai dan itu diniatkan umrah untuk haji. Maka sudah selesai. Nanti pas tanggal 8 Dzulhijjah baru melakukan ibadah hajinya. Jadi kalau dia melakukan haji tanpa umrah, itu bukan haji tamatu namanya, tapi itu haji ifrad ya, dan umrohnya dilakukan ya sebelum melakukan hajinya. Demikian ibu, wallahu a'lam bissawab. Ya. teknisinya hanya satu, jadi bolak-balik. Yang ya, lain kemana? Ya, silakan. Syukran Ustaz ya, atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Albayan Ustaz. Maaf. Dari hamba Allah di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjadi seorang yang benar dan ahli dalam mentakwil mimpi? Adakah ilmu khusus yang dapat mempelajari perihal tersebut? Jazakallah khair. Iya. Gimana caranya agar bisa menjadi ahli takwil mimpi? Kalau saya tahu, saya juga ingin. Pertama, tentu saja harus berilmu. Mendalami ulum syar'iyah semendalam yang kita bisa. Pelajari dulu bahasa Arab yang benar. Pelajari ilmu tauhid yang benar. Pelajari ilmu akidah secara menyeluruh yang benar. Ilmu tauhid bagian dari ilmu akidah. Tapi tauhid lebih inti lagi daripada akidah. Pelajari tafsir, pelajari hadis dan seterusnya, ya. Itu yang pertama. Itu syarat dasar. Itu wajib berilmu. Sebab kalau tidak berilmu nanti dia terjerumus dalam kekeliruan tanpa disadari, tanpa diketahui bahwa dia keliru kalau dia bodoh. Yang kedua, selain berilmu juga mengaplikasikan ilmunya. Dia mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dikuasainya. Ilmunya berbanding lurus dengan amalnya. Para ulama, apa yang mereka ajarkan itu sudah mereka amalkan. Kalau umpam para ulama seperti Imam Bukhari, para mudawin hadis lah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i sampai Imam Ahmad umpamanya, mereka menuliskan hadis-hadis dalam kitab hadis mereka, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Sunan atau Musnad Ahmad dan yang lain-lainnya. Apa yang mereka tulis itu sudah mereka amalkan. Kalau mereka umpamanya membahas tentang bab sholat duha, mereka itu sudah mengamalkan itu. Kalau mereka umpamanya membahas dalam kitabnya tentang bab membebaskan budak, mereka itu sudah mengamalkan itu terlebih dahulu. Sudah diamalkan sebelum diajarkan, sebelum dituliskan. Amalnya berbanding lurus dengan ilmunya. Oleh karena itu, wibawa kemuliaan mereka dalam pandangan umumnya manusia begitu tinggi. Karena selaras antara ucapan dan perbuatan. Berbeda dengan orang-orang berilmu pada zaman sekarang, ilmunya tinggi, amalnya rendah. Apa yang diajarkan belum ada pada dirinya. Sehingga orang-orang kurang begitu menghargai, ngomongnya aja begitu, amalnya sendiri enggak. Ngomongnya begitu, keluarga istri itu lihat, hancur-hancuran. Kan gitu ya. Dan ini menurunkan wibawa dari orang yang berilmu tadi, ya. Jadi amalkan ilmunya. Yang ketiga, ini terutama fokus kepada tazkiyatun nafas. Mensucikan diri. Mempertajam kejernihan fikiran, ya. Maka dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada orang seperti itu kemampuan untuk mentakwil mimpi-mimpi yang kita alami atau mungkin yang dialami oleh orang lain. Pokoknya kemampuan untuk mentakwil mimpi ini kemampuan yang wajib didasari oleh kekuatan iman. Karena tadi disebutkan bahwa mimpi itu bagian dari kenabian. Dan kenabian mustahil oleh Allah diberikan kepada ahli maksiat, kepada ahli bidah, kepada orang yang menyimpang, kepada orang yang jauh dari agama ini. Ini mustahil. Kenabian hanya diberikan kepada manusia yang dekat dengan Allah. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi di setiap zaman adalah manusia terbaik di zaman tersebut. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mangga Dai Zain. Iya, Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah wanita yang memakai pakaian panjang atau gamis dan ada pengikatnya di pinggang, tapi jilbabnya panjang dan lebar, apa itu diperbolehkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Iya. Kalau memakai ikat pinggang, tapi kemudian ikat pinggang itu tertutup oleh pakaian luar, tidak kelihatan bentuk tubuh, ya tidak apa-apa. Umpamanya wanita itu di dalamnya memakai pakaian dalam. Pakaian dalamnya pasti seksi. Tidak menutup seluruh aurat dan tidak longgar. Setelah memakai pakaian dalam, yang disebut dalam budaya orang Arab di sana dengan pakaian ad-dir'u. Ad-dir'u itu adalah pakaian dalam yang biasa dipakai oleh wanita dalam rumah. Pas keluar mereka pakai abaya, mereka pakai jilbab yang besar longgar. Sehingga bentuk tubuhnya tidak kelihatan. Pakaian dalamnya juga tentu saja tidak kelihatan. Begitu masuk ke rumah, pakaian luarnya dibuka, ada pakaian dalamnya yang mereka masih kenakan. Jadi mau pakai ikat pinggang untuk wanita atau tidak, tidak masalah. Selama ikat pinggangnya masih tertutup oleh pakaian luarnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Pak Adi di Holis. Mungkin ini istrinya yang tanya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya bagaimana suami ibu suka memperhatikan istri orang lain sampai dia punya perasaan suka. Apakah ini berdosa atau tanda-tanda kiamat? Iya, itu tanda kiamat bagi ibu. Kalau seorang suami, atau jangankan suami, umumnya laki-laki lah, baik suami maupun bujangan, termasuk duda, suka memperhatikan wanita lain. Apakah wanita itu masih gadis, janda, atau sudah bersuami, ya? Apakah berdosa atau tidak? Apakah itu termasuk tanda kiamat atau tidak? Ya minimal bagi ibu itu tanda kiamat bagi pribadi si ibu tadi, ya. Pasti sedih, pasti cemburu. Sekarang bagaimana hukumnya bagi si suami ini, ya? Pertama, kalau yang dimaksud memperhatikan itu melihat dalam rangka taladzud bi jamalatihinna. Taladzud itu hanya menikmati keindahan, keelokan, kecantikan wanita itu, maka siapapun itu tentu saja dosa, tidak boleh. Baik dia bersuami atau masih bujangan, atau duda. Melihat wanita lain dalam rangka taladzud, dalam rangka tamattu', dalam rangka hanya menikmati, senang dan suka kepada kecantikan wanita yang dilihatnya, maka tidak boleh, karena melanggar ayat, melanggar hadis. Ayat menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna. Itu Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30. Katakan kepada laki-laki mukmin, ya, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan itu termasuk jebakan iblis laknatullahi alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, an-nadharu, ya, sahmun masmumun min sihabi iblis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pandangan adalah salah satu di antara panah beracun di antara panah-panah iblis. Iblis menyatakan, kalau aku sudah membidikkan panahku, anak panahku, aku tidak pernah meleset. Jadi pandangan laki-laki kepada wanita oleh Nabi dikatakan salah satu di antara anak panah beracun milik iblis. Yang begitu pandangan itu ditujukan kepada wanita pasti kena. Apa kenanya? Dia akan terfitnah dengan kecantikan wanita tersebut. Ya, dia menghayalkan, membayangkan, kalau zaman sekarang ini lebih berani lagi berkomunikasi, bertemu, kopi darat istilahnya, maka itu bisa mendekatkan mereka kepada zina wal iyadzubillah, ya. maka haram, tidak boleh. Baik dia bapak yang sudah bersuami atau masih bujangan atau seorang duda, dalam rangka taladzud, dalam rangka menikmati, maka tidak boleh. Adapun kalau yang dimaksud melihat wanita lain itu adalah nazar dalam rangka menikahinya, nazarnya di hadapan mahramnya untuk menikahinya, dan dilakukan hanya dalam rangka melamarnya, maka itu boleh. Asal wanita itu tidak memiliki suami, baik dia gadis ataupun janda. Dan laki-laki yang menadornya bebas, mau dia bujangan, mau duda, mau sudah beristri, kemudian mau menikah lagi, kemudian dia melihat menador dalam rangka melamarnya, maka tidak berdosa baginya. Karena nador untuk melihatnya adalah hal yang disyariatkan oleh Rasul SAW. Nah, mungkin pertanyaan ibu tadi, yang pertama tadi ya, suaminya liar pandangannya. Tekaup, naon tekaup itu bahasa Indonesianya? Begitu melihat wanita cantik siapapun dia, masih sudah bersuami, janda atau gadis, matanya ngikutin terus gitu ya, terus siapapun. Tidak dalam rangka untuk melamar untuk dijadikan istrinya, hanya tergiur saja dengan kecantikannya, maka itu berdosa. Apakah itu termasuk tanda kiamat? Ya, bagi ibu, bagi istrinya itu kiamat, dan bagi dirinya, bagi si laki-laki itu kiamat bagi dirinya, karena bisa mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami undang kembali para pendengar. Ada penelpon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang Ahmad di Bajawali. Silakan Pak Ahmad. Mau bertanya. Halo. Ya, halo. Ya, agak keras, Pak. Oh, mau bertanya tentang surat An-Najm ayat 3 dan 4. Ini kan disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Kalau terjemahan Depak ini, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, apakah, kan kalau yang dipahami saya sekarang itu, semua ucapan Nabi itu adalah wahyu, sedangkan dalam ayat ini dan kurungnya hanya Al-Quran, saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Diterjemahkan di dalam terjemahan Depak, dan tidaklah beliau berbicara tentang Al-Qur'an ini dari hawa nafsunya. Quran ini bukan produk hawa nafsu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apakah yang dimaksud wahyu itu hanya Quran dan bukan termasuk hadis? Para ulama ahli tafsir menyatakan yang dimaksud wa ma yantiqu 'anil hawa di sana bukan sekedar Quran semata-mata, termasuk juga hadis. Pertama, dari segi tata bahasa, wama dan tidaklah. Yantiku, beliau berbicara. Berbicara apa? Ini umum, tidak dijelaskan apakah yang dibicarakan hanya Quran saja ataukah tidak. Umum, semua yang dibicarakan. Anil hawa, bersumber dari hawa nafsu. Tidaklah beliau berbicara, apapun isi bicaranya. Yang bersumber dari hawa nafsu, in huwa illa wahyuha, semua yang dibicarakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Jadi semuanya wahyu, termasuk hadis. Itu pertama dari segi tata bahasa. Yang kedua, ditunjang dengan hadis yang lain. Nabi SAW menyatakan, ya, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu, dan hal lain yang sama dengan Al-Quran. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan yang dimaksud, aku juga diberi yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis. Makna yang semisal adalah dari segi statusnya sebagai wahyu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa apa yang beliau ucapkan itu, yang berupa hadis selain Al-Quran adalah juga wahyu. Bukan semata-mata ijtihad pribadi ro'yu beliau. Ditunjang lagi dengan hadis. Ketika Amr bin As radhiyallahu an selalu menuliskan hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituliskan. Ada yang menegur, kamu jangan nuliskan apa saja yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia biasa. Kadang beliau khilaf, kadang dalam keadaan marah, kadang dalam keadaan lalai dan seterusnya. Kata orang-orang begitu. Lalu Amr bin As datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya aku sudah suka mencatat apapun yang engkau ucapkan. Apakah kalau engkau dalam keadaan marah, ucapanmu juga itu boleh aku catat? Apa kata Nabi SAW? Uktub, fama kharaja minhu illal haq. Tulis oleh kamu, tidak akan keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Walaupun dalam keadaan marah. Apakah pernah enggak Nabi SAW berbicara dalam keadaan marah, lalu pembicaranya tetap menjadi hadis yang mengandung, menjadi sumber hukum? Iya. Suatu saat Nabi SAW melihat para sahabat berwudu. Di antara sahabat yang berwudu ada orang yang tumitnya itu tidak tercuci satu bagian kecil. Lalu dengan suara yang tinggi beliau berteriak, fawailu lil aqabi minan nar. Dalam keadaan marah. Kata beliau, celakalah tumit-tumit, ya, akan dibakar oleh api neraka kalau tumit itu tidak terbasuh ketika berwudunya. Beliau melakukan hal itu dengan nada yang tinggi, dengan nada yang marah. Dan itu menjadi sumber hukum tentang haramnya melewatkan bagian anggota wudu ketika dicuci. Harus terbasuh seluruhnya. Jangan ada satu titik pun yang tidak terbasuh. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak hanya Quran tapi termasuk juga hadis-hadis yang sahih, juga bagian dari wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Yeni di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz, afwan keluar dari tema. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan mazhab dan apa yang disebut manhaj. Iya, Yeni di Cianjur. Yeni. Apa perbedaan mazhab dengan manhaj? Pertama, kata-katanya juga sudah beda. Satu ma madhab, satu ma manhaj. Kalau madhab berasal dari kata zahaba, kalau manhaj berasal dari kata nahaja. Beda, ya. Kedua, maknanya. Manhaj artinya tariqatul faham lil kitabi was sunnah. Manhaj itu artinya cara atau metodologi dalam hal memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita memahami Quran dan Sunnah, itulah manhaj. Ada yang benar manhaj itu, ada yang keliru yang salah. Manhaj yang keliru contohnya memahami Quran Sunnah dengan ro'yu, memahami Quran Sunnah dengan hawa nafsu, memahami Quran Sunnah dengan filsafat, memahami Quran Sunnah dengan tradisi dan kebiasaan. Itu cara yang keliru. Dan itu manhaj yang salah. Dan inilah kebanyakan manhaj kaum muslimin. Memahami Quran Sunnah dengan ro'yunya masing-masing. Adapun manhaj yang benar adalah memahami Quran Sunnah dengan merujuk kepada penjelasan ulama as-salafus saleh, para ahlinya mereka, ya. Itu manhaj yang benar. Adapun madhab, madhab yang berasal dari kata zahaba. Zahaba dalam hal ini maknanya berpendapat. Umpamanya zahaba asy-Syafi'i fi min hadzal hadis kada wa kada wa kada. Zahaba di sini artinya berpendapat. Imam asy-Syafi'i berpendapat tentang hadis ini begini, begini, begini. Itu makna zahaba dalam konteks madhab. Bukan zahaba dalam arti pergi. Zahabtu ila suq, saya telah pergi ke pasar. Itu zahaba dalam arti pergi. Tapi kalau dalam masalah fikih dan pemahaman, zahaba di sini maknanya adalah berpendapat. Sehingga madhab maknanya adalah ya media atau tempat atau kumpulan dari pendapat. Pendapat para ulama. Madhab Syafi'i adalah kumpulan pendapat al-imamu Syafi'i. Ya, madhab Maliki artinya kumpulan pendapat Imam Malik. Madhab Hanafi artinya kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah. Madhab Hambali artinya kumpulan pendapat Imam Ahmad. Dan seterusnya begitu ya. Itulah perbedaan antara madhab dan manhaj. Nah, adapun perbedaan madhab tidak berarti berbeda manhaj. Empat imam yang tadi disebutkan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, manhajnya sama, akidahnya sama. Karena manhajnya sama, akidahnya sama, cara memahami Quran Sunnahnya sama. Walaupun madhab berbeda, iya. Karena hasil ijtihad pasti tidak akan selalu sama. Banyak yang sama tapi pasti ada perbedaannya. Cara yang sama melahirkan kesimpulan pendapat yang berbeda. Apa mungkin? Mungkin. Sekarang umpamanya tukang lotek. Sama-sama bikin lotek. Bahannya sama, bumbunya sama, cara nguleknya sama. Apakah rasanya pasti sama? Berbedanya. Tukang bakso di mana-mana sama baksonya, mie-nya, bihunnya, togenya, apakah rasanya semuanya sama? Beda. Ada yang enak, ada yang tidak. Walaupun caranya semuanya sama, enggak ada perbedaan, ya. Nah, itu begitu juga manhaj, cara, metodologi yang diterapkan oleh para ulama dalam memahami Quran Sunnah sama. Tapi kesimpulannya bisa saja berbeda. Caranya ini manhaj, ya. Kesimpulannya ini madhab. Itulah perbedaan antara madhab dan manhaj. Ya, cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah habis untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.